Terima kasih. Terima kasih. पिसा है आपे आपे। pledek troco yen udan pledek bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung kramikan arep turu adem kanginan penting saben dino iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake pak ibu janurep kura koso ikhlas peti kanggo keluar ko koe kui analanang kerjamu mong turut dalan muka iso melihat kebrajate keluar ko pak ibu padat sekolah merko kahanane susah weling bapak dadi wong sing Thank you. netes anambai kangenku sansaya gedhe. Kabeh iki ora perlu digawe. sujuni ora kena prawani tak enteni rondone Kober lagi ta musik lho Pak Dut. Ada Mbak Woro. Ada Mas Rino. Kan aku tidur mainin bareng. Bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki netang dirondo ibarat bubur rawuh ketepi sekolah mula ketemku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tunggu baiki orang Terima kasih. lara. Tangannya di atas semua yo. Yo. Ada kok Barbara kita yo. Asoy. Semua kok Mas Lutfi. Juang. Yo. Kali sak kotane saiki nek kok ilang sak selirane lungo menyang ngendi tanpa pamit terang ngabari opo lali kowe karo aku iki sebagian rekane. Thank you. tresno bukan suci.